Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran sesanjung kepanjatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, dengan hati kita, dengan lidah kita dan dengan amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita dan memelihara kita daripada jalan-jalan orang yang mengkufurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita telah membaca hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam kitab sebelum ini, iaitu kitab Al-Mubadarah bil Amal Salihah, bersegera melaksanakan amalan-amalan yang salih. Dan hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis menerangkan kelebihan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, iaitu peristiwa yang masyhur kaitan dengan peperangan Khaybar. Dan telah kita juga menyentuh sedikit tentang kepercayaan sebahagian puak berkaitan dengan Al-Imam Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin radhiyallahu an, dan iaitu berkaitan dengan Al-Wilayah, Al-Imamah, iaitu bahawa beliau lah yang layak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam dan seterusnya. Nantilah kita membentangkan juga beberapa jawapan ataupun mungkin soalan terhadap mereka. Jika mereka boleh menjawabnya, maka benarlah dakwaan mereka itu. Antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu hanya menjadi khalifah dibaiat oleh orang ramai hampir 30 tahun selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benarlah beliau imam yang ada wahyu menerangkannya, bahawa beliau telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikannya, kenapakah beliau tidak bangun dan menentang Abu Bakar As-Siddiq yang jelas telah kafir dan khianat, sengaja merampas khilafah daripadanya? Dan begitu juga selepas itu zaman Umar bin Khattab hampir 11 tahun, kenapa beliau tidak mengangkat senjata dan menuntut hak khilafah daripada Umar bin Khattab? Dan sampai kepada zaman Uthman ibn Affan puluhan tahun. Lihat apakah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib. Adakah beliau seorang penakut? Nah, dan apa juga jawapannya jika selepas itu beliau menunjukkan dan beliau menjadi khalifah? Kita tahu selepas kewafatan Uthman bin Affan, kalau beliau selepas itu menjadi khalifah, kita dapati beliau tidak mengkafirkan orang-orang yang telah menyokong khalifah-khalifah sebelum beliau. Dan kita tahu selepas beliau mati terbunuh dengan kejamnya di Masjid Kufah, ketika beliau masuk ke masjid mengejutkan orang ramai untuk solat subuh sebagaimana kebiasaan beliau radhiyallahu anhu, beliau telah dibunuh dengan kejamnya oleh orang-orang Al-Khawarij. Dan kita tahu bahawa yang menggantikan beliau siapa? Al-Hasan, anak beliau, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahawa Al-Hasan bin Ali pun juga seharusnya di tunjukkan, yakni diwahyukan agar menggantikan Ali bin Abi Talib. Tapi apa yang berlaku, timbul persengketaan antara puak Al-Hasan khalifah dan juga puak Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan akhirnya kita tahu bahawa Al-Hasan bin Ali telah melucutkan jawatannya sendiri dan menyerahkannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan kalau benarlah beliau lah sepatutnya khalifah, bagaimana beliau menyerahkan kepada Muawiyah? Dan selepas itu beliau bukan melarikan diri, menjauhkan daripada khalifah, bahkan beliau lah orang pertama yang membaiat Muawiyah radhiyallahu anhu. Adakah juga ini kerana takut atau bagaimana? Nah, jadi ini antara masalah-masalah berkaitan dengan fahaman Syiah ini. Dan kita juga tahu bagaimana mereka di dalam sejarah, orang-orang yang dinamakan sebagai Syiah pada zaman awal, kita dapati mereka ini hidup aman damai dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan para sahabat radhiyallahu alaihi, kita dapati bahawa terdapat ahli keluarga daripada Ali bin Abi Talib. Ini Ali bin Abi Talib sendiri menamakan anaknya sebagai Abu Bakar. Ada bahkan kata ulama daripada nasab keturunan kaum Bani Hashim, Ali adalah orang pertama menamakan anaknya sebagai Abu Bakar, sebelum tu tak ada. Dan ada nama anaknya Umar ibn Ali, dan ada anaknya bernama Uthman ibn Ali. Dan kita tahu bahawa Umar bin Khattab telah bernikah dengan anak perempuan Ali bin Abi Talib, iaitu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ni adalah adik kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Yang ni ibu mereka adalah Fatimah radhiyallahu anha. Dia telah keterangkan, adakah masuk akal seorang yang memusuh dengan seseorang menikahkan anak perempuannya kepada kepadanya, jadi anak menantu ni. Jadi mungkin lain dia boleh buat, tapi yang ini tak sampai hati dia, dia lakukan. Dia kan tak adanya permusuhan antara mereka. Adakah ini juga taqiyah? Ini berpura-pura kerana takut keselamatan diri. Jadi jelas itu perkara-perkara yang perlu dijawab oleh orang-orang Syiah. Dan juga tentang rijal, ini perawi-perawi Syiah, yang mana mereka kata riwayat-riwayat yang sahih hanya datang daripada perawi-perawi mereka saja. Daripada kalangan Syiah, kita dapati hampir 10 orang perawi ada nama Umar di situ. Sama ada nama dia Umar ataupun bin Umar. Hampir 10 perawi dalam kitab Al-Kafi. Ini karangan Kulaini mereka, yakni yang dianggap sebagai Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahawa tidak ada masalahnya mereka dengan Umar dan namanya Umar. Sebab kalau orang benci dengan seorang tu, mati-mati pun dia tidak akan menyebut, atau apalagi nak namakan diri ataupun anaknya sebagai apa ni, dengan nama musuh ketat. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini adalah masalahnya, asalnya adalah politik. Daripada masalah al-imamah, al-wilayah ini timbullah apa juga kaid ataupun akidah-akidah golongan Syiah. Sebab itu mereka ada riwayat sendiri, jadi mereka ada hadis sendiri, mereka ada Quran sendiri. Oleh kerana nak kukuhkan kedudukan imam-imam mereka, timbullah riwayat-riwayat tentang kemaksuman imam-imam mereka. Dan mereka, yang imam-imam mengetahui bila mereka nak meninggal dunia. Kita terangkan juga dalam riwayat Al-Kahfi, imam-imam itu tahu bila mereka meninggal dunia. Dia tahu yang gaib. Dan mereka ni tidak akan mati melainkan dengan apa? Dua cara saja. Itu sama ada dibunuh atau pun diracun. Dan telah diterangkan ini adalah satu kedustaan atas mereka sendiri. Sebab bagaimana orang itu kalau dibunuh satu alat, kalau diracun, dia dah tahulah dia akan mati diracun. Dia makan juga makanan yang diberikan, tentulah ini pembunuhan diri. Ataupun seperti biasa, dia tak tahu dia akan meninggal dunia. Naam, dia tak tahu adanya racun. Jadi ini semua menolak dakwaan orang-orang Syiah. Ala kulli hal, untuk Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan anak-anaknya, dan juga ahli keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk daripada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Dan setiap sahabat itu yang mana ada nasnya terdapat kelebihannya, kita beriman dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah mendahulukan, menganggapkan orang yang paling afdal dari kalangan sahabat selepasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para khulafa ar-rasyidin mengikut tertib, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Walaupun terdapat pada zaman salaf ada sedikit khilaf tentang antara Uthman dan Ali. Mereka tidak ada khilaf antara Abu Bakar dan Umar sebagai dua syaikhani, yakni dua syekh yang terkemuka di kalangan sahabat. Ada sebahagian ulama ada permasalahan di apabila ini berkaitan dengan Umar dan Uthman. Yang pertama, Uthman dan Ali, siapa lagi afdal? Ada sebahagian mereka yang mengatakan Ali radhiyallahu anhu lagi afdal daripada Uthman. Dan sebabnya adalah tersebarnya ketika itu di zaman 200 Hijrah, ada juga sampai 300 Imam Al-Hakim antaranya, yang tersebarnya diayah orang-orang Syiah. Banyak juga perawi-perawi hadis pun telah terpengaruh dengan orang-orang dengan diayah-diayah Syiah. dan ada tasyayyu' pada zaman itu sedikit saja. Masalah itu siapa lagi afdal, Uthman atau Ali? Ada yang sampai teruk sangat, dan sebagaimana yang berlaku pada orang-orang Rafidah. Jadi sebab itu Syiah bukan sama ini hukum mereka. Sebab itu kalau kita baca Imam Syafi'i kata jangan kau sembahyang di belakang orang Syiah, maksudnya Rafidah. Nah, dan itu juga berkaitan dengan apa yang didapati pada zaman mereka. Mereka terang-terangan mengeluarkan bid'ah mereka dan menyeru kepada bid'ah mereka, dan ketika itu Al-Sunnah wal-Jamaah sangat kuat. Jadi memang wajarlah diadakan sesuatu halangan dan diboikotkan orang-orang yang menyeru kepada bid'ah ini. Adapun daripada sudut sah atau tidak sah solat di belakang orang Syiah, maka jika solatnya sah, maknanya dia bukan orang kafir, bukan musyrik lagi, maka sah solat dia bermakmum kan orang ahli bid'ah ini. Ini adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bila dah tak sah solat belakang, bila dia punya solat dah tak sah, maknanya dia musyrik, maka tidak sahlah solat belakang. Tapi dalam keadaan tertentu, walaupun sah, kita tinggalkan. Kita tak mahu solat di belakang mereka. Ketua-tua Ahlu Bid'ah, kita tak mahu solat di belakang mereka. Kenapa? Ha, ada sebab lain. Ini ada masalah berkaitan dengan apa ni, memboikotkan orang-orang bid'ah ini. Tapi jikalah dah tak ada masjid lain, solat Jumaat pula tu imam je orang nyeru kepada mazhab yang sesat ini, maka ketika itu hukumnya tetap sah salat di belakang mereka. Hatta kalau di masjid itu ada kubur sekali pun, kalau dah tak ada masjid lain, maka ramai ulama mengatakan boleh salat di situ. Kerana kita solat bukan kerana kubur tersebut, kita solat di mana? Kita solat di masjid, kata mereka. Kan sebahagian ulama lain kata kena balik ke rumah dan solat berjamaah di rumah. Kata Syekh Al-Bani rahmatullah, ya Allah alam, kata Syekh kami dan Syekh lain, jika terpaksa maka kita boleh solat juga di dalam masjid yang ada kubur. Ramai yang tak tahu tentang hal ini. Sebab itu tak boleh kita suka-suka ataupun senang-senang hukum aja masjid yang ada kubur terus tak boleh solat dan seterusnya. Ini perlu kepada fatwa. Kita baca dalam kitab lain, hadisnya ada, asarnya ada. Tapi fatwa perlu dalam hal-hal yang berkaitan dengan umat seperti ini. Baik, itu mukadimah kita. Kita telah selesai membahaskan tentang bersegera untuk beramal salih. Jadi bab yang baru ini adalah babul mujahadah, yang ini bersungguh-sungguh dalam beramal. Dan pengarang kita Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa ayat-ayat Al-Quran seperti biasa, dan selepas itu beliau akan ikuti dengan membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-mujahadah. Sebelum itu, makna mujahadah. Mujahadah maknanya mengeluarkan tenaga untuk mencapaikan sesuatu. Mengeluarkan tenaga untuk mencapaikan sesuatu. Jadi ada maknanya bersungguh-sungguh di situ. Sebab kalau tak perlu banyak tenaga, itu bukan mujahadah. Kalau setakat makan, minum, kunyah-kunyah, ini bukan mujahadah makan. Ada orang mujahadah makan pinggan tak habis-habis lagi, kuat dia makan. Nah, dan ada orang mujahadah tidur, banyak tidur. Jadi maksud mujahadah di sini perkara yang perlu kepada susah payah. Bazlu taqah, keluarkan tenaga, usaha dalam sesuatu. Itu asalnya, umum. Jadi sama ada dalam perkara yang baik ataupun dalam perkara yang jahat, yang buruk. Sama ada yang diridai oleh Allah SWT ataupun tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah al-mujahadah, iaitu dalam al-amal, yakni amalan-amalan yang soleh diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan ia bermula dengan mujahadah dalam hati, dan amalan-amalan hati, kemudian dengan lidah seperti amal ma'ruf nahi munkar, nasihat dan sebagainya, itu semua perlu mujahadah. Dan sampai kepada anggota badan dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangannya, dan sampai kepada mujahadah dengan jiwa kita, iaitu dalam jihad fi sabilillah dengan harta dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah maknanya al-mujahadah. Jadi ayat yang pertama kata Imam Nawawi rahimahullah taala, Allah Subhanahu taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Suratul Hijr. Dan Allah berfirman, sebutlah nama Tuhanmu. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Surah Al-Muzammil. Dan Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan Allah berfirman, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperolehi balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama wa 'azama ajra. Juga dalam surah Al-Muzammil. Dan Allah berfirman, kebaikan apa saja yang kamu belanjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ayat-ayat lain yang menjelaskan masalah ini masih sangat banyak sekali. Memang banyak sekali. Ini ada antara yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi kita lihat ayat-ayat sekali lagi. Yang pertama adalah dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami. Jahadu fina. Yang ini berjihad di dalam kami, itu asalnya. Dan maksud fina, yakni kami di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak jihad di dalam Allah, yakni di dalam agama Allah, yakni fillah. Dan juga lillah, itu juga maksudnya, yakni jihad kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas. Jadi ini bukan sebarang jihad. Dan juga daripada sudut jenis-jenis jihad ini, dia umum, bukan sekadar jihad dengan pedang sahaja menentang musuh. Jadi apa juga jenis jihad, yang penting ia adalah di dalam agama kami, yang mana kita perintah dan pelarangan seluruh yang tersebutkan tadi, dan juga dilakukan lillah ta'ala, yakni ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lanahdiyannahum subulana. Jadi apakah balasannya? Jawapannya lanah diana. Sebab tu ada nun sabdu tu, itu adalah nun untuk menjawab syarat tadi. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka. Dan dia juga adalah gunanya untuk nun itu untuk sumpah benar-benar. Jadi ada takkid di situ. Jadi siapa yang berjihad di jalan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Subulana. Di sini terdapat faedah. Kita dapati bahawa orang yang berjihad itu tak disebutkan berapa banyak jalan yang diambil. Tetapi bila menerangkan ganjaran orang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Subul. Subulana. Dan subul itu plural. Banyak jalan. Jadi apa maknanya ataupun kenapanya? Kata ulama, sebabnya adalah ganjaran terhadap amalan tadi, keamalan tu sangat dicintai oleh Allah SWT. Ganjaran ni besar. Ya, sebab itu digandakan ganjaran itu lebih daripada amalan yang disembahkan kepada Allah SWT. Jadi untuk menunjukkan rahmat Allah SWT kepada orang-orang ini. Jadi tunjukkan bukan satu jalan, tunjukkan banyak jalan. Subuhlah jalan-jalan kami. Dan maksud jalan-jalan kami ini, ada segala jalan-jalan lain untuk dia mencapai kepada matlamat, iaitu mencari keredaan Allah SWT. Sebab dia berjihad di jalan kami, kami tunjukkan lagi jalan-jalan sampai kepada kami. Dan pasti sampai. Pasti dia akan sampai. Kalau satu dah boleh sampai, dengan banyak jalan lagi, pastilah dia akan sampai kepada Allah SWT. Dan ini antara makna taufiq, iaitu hidayah yang Allah SWT berikan kepada seseorang sebagai balasan atas amalan yang dia telah kerjakan. Dan ini sebesar-besarnya ganjaran di dunia. Sebab bila seorang tu melakukan amalan soleh, dengan sebab amalan soleh tu ditunjukkan lagi jalan lain, amalan soleh yang lain. dan amalan soleh yang lain, amalan yang soleh yang lain. Jadi dia akan buat, dia akan buat. Dan kita tahu takkan seorang tu masuk syurga melainkan dengan dengan amalan. Jadi oleh kerana penilaian kepada pada amalan, jadi mestilah tunjukkan pula jalan dan kemudian diberikan taufik lagi, bukannya tunjukkan jalannya la nahdian nahum subulana, tunjukkan jalan dan berikan taufik, jadi dia mudah nak nak amalkan amalan-amalan tersebut. Baik, dan sedikit tentang hal ini juga, tidak bermakna bahawa jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak, yakni selain daripada jalan siratul mustaqim. Jalan-jalan ini, subul ni, tetap siratul mustaqim, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus tu satu je sebenarnya. Maksud satu di sini adalah jalan yang datang daripada Allah SWT melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsiran siratul mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang berikan nikmat kepada mereka, an'amta alaihim, yang Allah beri nikmatkan kepada mereka, iaitu para al-nabiyyin, para nabi, dan orang-orang yang siddiq, as-siddiqin wa syuhada, orang syuhada dan as-salihin, dalam empat golongan yang diberikan nikmat oleh Allah SWT kepada mereka dalam surah An-Nisa. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baiknya teman. Itulah jalan yang paling, itulah golongan yang terbaik yang dalam siratul mustaqim. Dan mereka-mereka ini tidak terkeluar daripada jalan Islam. Nabi tentu sekali ikut wahyu daripada Allah SWT, dan yang siddiq tu ikut Nabi, yang syuhada tu pun ikut Nabi, dia berperang kerana memenangkan, pertahankan agama Nabi. Dan as-salihin, tak dinamakan seorang tu orang salih, orang-orang ni sebagai orang salih, melainkan mereka telah beramal dengan amalan yang salih ditunjukkan oleh Nabi mereka. Jadi maksudnya siratul mustaqim tetap satu. Tapi di dalam Quran kadang-kadang disebutkan subul, subul as-salam, tunjukkan kepada mereka jalan-jalan sejahtera. Maksud di sini adalah amalan-amalan yang masih lagi di dalam dalam agama Islam. Yang sampai orang kata ni menunjukkan banyak apa ni, boleh ada tarikat. Tarikat pun jalan juga. Jadi masing-masing syekh boleh bina satu tarikat, satu zikir baru, satu ibadat baru dan sebagainya untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak yang dimaksudkan daripada ayat ini. Nah. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya Allah, wa inna allaha lama'al muhsinin. Lihat, Allah SWT mengatakan terhadap orang-orang yang mujahadah ini, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ma'al muhsinin, bersama. Di sini kata berserta samalah. Jadi berserta bersama di sini telah diterangkan beberapa kali, bukanlah maknanya mereka bersama sama tempat dengan orang-orang muhsinin ni, orang yang buat ihsan. Kalau mereka di masjid, Allah pun ada di masjid, alhamdulillah. Mereka di rumah, Allah di rumah. Itu adalah kaedah yang yang sesat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak bercampur dengan dengan makhluknya. Sebab begitu ada masalah dunia ni. Dunia ni ada tempat yang bersih, ada tempat yang kotor, dan ada tempat yang terhad. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada yang sesuatu yang yang meliputinya. Jadi maksud Allah bersama dengan orang soleh di sini adalah Allah bersama dengan ilmunya. So Allah SWT tahu apa yang mereka kerjakan, dan Allah tahu apa orang soleh kerjakan. Jadi Allah akan catat, Allah balas nanti. Tak ada sedikit pun amalan soleh mereka yang akan disia-siakan. Dan Allah SWT akan terus menerus memberikan mereka petunjuk daripada Allah SWT. Akan pelihara mereka, sebab mereka pelihara Allah. Allah lindungi mereka daripada keburukan. Allah bantu dan menolong mereka daripada musuh-musuh mereka. Jadi itulah bersamanya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang yang beriman, satu kebersamaan al-ma'iyah al-khasah, yang khusus. Walaupun Allah SWT bersama dengan semua makhluk, tak ada seorang pun makhluk Allah SWT yang terlepas daripada Allah SWT. Sebab Allah SWT mengetahui, melihat, mendengar dan seterusnya semua hamba-hambanya. Tetap, atau orang kafir pun Allah bersama mereka. Tak ada dua orang yang bermunajat berbisik-bisik melainkan Allah adalah yang ketiga. Dan tak ada yang tiga orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Tak ada yang lebih banyak dan sedikit dan seterusnya melainkan Allah SWT bersama mereka. Aina makan ini umum. Nah, umum. Tapi dalam ayat ini Allah SWT terangkan, dan Allah tunjukkan jalan-jalan Allah untuk orang-orang yang mujahadah. Allah bersama mereka pula. Jadi, maksudnya adalah makna-makna yang khusus, makna-makna nikmat untuk orang-orang yang bermujahadah. Kata ulama, surah Al-Ankabut ni, ini ayat terakhir tentang mujahadah ni, dia adalah intipati untuk keseluruhan surah Al-Ankabut. Al-Ankabut tu maknanya labah-labah. Sebab ada ayat menerangkan tentang perumpamaan orang-orang musyrikin yang menjadikan selain Allah, sama ada patung ke, manusia ke, wali ke, yang mereka jadikan perkara-perkara ini sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, maka alladzina takhadu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, pelindung mereka. Kama salil ankabut takhadat baita, seperti orang, seperti laba-laba yang membuat rumahnya, ini sarang. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun, dan selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba jika mereka mengetahui. Itu perumpamaan. Sebab dia nak jadikan pelindung dia, minta manfaat dan tolak mudarat daripada dirinya dengan selain Allah SWT, seperti buat rumah daripada sarang laba-laba. Itu paling lemah sekali. Sebab tu laba-laba ni tak pernah dia buat rumah satu kali je. Dia banyak rumah dia boleh dia buat, tapi dia buat sendiri, tak payah panggil kontraktor. Ya. Tak payah renovate dulu baru apa, baru bayar. Tak payah, dia boleh buat sendiri. Kadang tiup angin je pun dah dah koyak, kena buat lagi. Nah, dan kalau kena binatang besar sikit pun koyak juga. Sebenarnya Allah SWT suruh kita perhatikan, bila dia dah lemah satu hal, tapi lihat design sarang laba-laba ni bermacam-macam. Ada yang sangat complicated, saya rasa engineer, arkitek, designer pun tak terbuat. Kalau aku lihat ini ayat ini ataupun surah ini, pada awalnya Allah telah terangkan tentang orang-orang yang mendakwa ataupun mengaku dia telah beriman, bahawa Allah SWT kata pasti kami akan uji mereka dengan kesusahan. Alif lam mim, hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, adakah manusia menyangka, hasiban nas, bahawa mereka akan ditinggalkan apabila mereka telah berkata amanna, kami telah beriman, dan mereka tidak akan difitnah, mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan mengetahui siapa yang sadaku wa ya'lamal kadhibin, siapa yang benar, siapa yang jujur. Yang ini dalam dakwaan mereka telah beriman. Macam mana tahu apabila mereka diuji, dan mereka berjaya dalam ujian mereka? Yalah, dalam kelas kita semua ada apa? Semua ada curriculum, ada syllabus, belajar satu topik lepas satu topik kan. Baik, faham, semua faham je. Ada apa soalan? Tak ada. Maknanya faham lah tu kan. Tapi betul ke semua faham? Betul ke semua layak untuk pergi ke marhalah yang lebih atas lagi satu? Macam mana orang tahu? Mesti nak kena uji tu, sebab nak uji. Ya. Jadi perlu ujian dalam hal-hal seperti ini. Tapi janganlah kita melampau dalam bab ujian ni, exam ni. Apa maknanya melampau? Sama ada over dalam exam ataupun kurang sangat dalam exam. Dua jenis hulu dalam exam. over dalam exam, entah-entah nak uji, kasih yang susah-susah. Sampaikan tak ada kerja lain dengan dia apa ni, dia kena siap untuk exam. Belajarnya akhirnya tak ada, cuma ni untuk apa? Untuk skor dalam ataupun untuk lulus dalam peperiksaan. Apa dia faedah ni? Jadi kalau dia pandai pun, dia kalau lepas pun dia cuma pandai buat exam je. Ilmu betul dia tak belajar. Dan dia akan sama, jangan pula kita layan orang yang kata dah tak payah exam lagi. Itu semua exam oriented, tak guna. Kita tak payah exam, kita belajar je. Tak ada penilaian pun tak boleh juga. Sebab nanti orang akan apa? Akan complacent. Kita akan belajar betul-betul. Kita tak dapat nilai siapa yang rajin, siapa yang tak rajin. Dan banyak lagi maslahat apa ni, evaluation ni. Jadi tengah ada juga. Jadi tak boleh hujung sangat, tak boleh hujung sini. Yang terbaik adalah yang mana? Tengah-tengah. Selalu dalam apa juga apa ni, permasalahan, yang tengah-tengah itulah yang yang terbaik. Selalu saya tak ada kan, mesti ya. Ada yang tengah-tengah tu yang paling teruk. Apa yang paling teruk? Kafir, iman. Tengah-tengah apa? Munafik paling teruk. Jangan pula. Jadi tapi kebanyakan permasalahan yang tengah-tengah tu yang terbaik. Dalam bab iman pula, dah iman pula, ada hulu juga, ada dua ekstrim. Satu kata yang dalam bab qadar contoh, bahawa semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT, kita tak ada usaha apa-apa. Okay. Dan satu golongan pula lagi ekstrim, ke ujung sana pula, dia kata semuanya tidak ditakdirkan oleh Allah SWT, kita yang buat sendiri. Kalau Allah dah takdirkan, lepas tu Allah SWT hukum kita, buat apa kita buat kerja? Kita tunggu je lah. Ini semuanya kita buat, dan Allah SWT hanya tahu bila kita buat. Ekstrim juga. Jadi yang benar adalah yang tengah-tengah. Allah telah takdirkan, Allah telah tuliskan, tapi kita tetap ada ikhtiar. Kita tetap ada ikhtiar. Dan yang jadi perkara yang menyibukkan kita bukan apa yang Allah telah takdirkan untuk kita, tapi kita sibuk tentang apa? Apa yang Allah perintahkan untuk kita. Berarti yang dalam bab takdir ni ada dua perkara kat sini. Satu yang Allah tulis untuk kita, takdir kan? Satu yang Allah perintahkan untuk kita. Dan di antara kedua ni, satu tu tidak dijelaskan kepada kita apakah yang akan berlaku kepada kita. Kita ni ditulis bagi ahli syurga kali neraka. Tahu tak Allah SWT sebelum ciptakan kita semua, sebelum ciptakan langit dan bumi, Allah dah letakkan kita kat dalam syurga atau neraka. Dan Allah dah tahu jumlah. Jumlahkan. Yakni sekaligus Allah dah tahu lah siapa yang masuk, berapa yang masuk, dan tak akan bertambahnya satu pun dalam syurga, tak akan bertambah pun satu lagi dalam neraka. Semua yang ada dah tetap. Baik, itu kita kena iman dulu. Tapi adakah Allah terangkan siapa yang akan masuk syurga dan akan masuk neraka? Tak ada. Awak carilah, awak akan makin cari makin awak sesat. Seperti masuk dalam laut, makin lama makin dalam, makin tak nampak lagi, lalai lemas. Tetapi yang Allah perintahkan untuk kita, nanti dia akan membawa kepada yang ditakdirkan itu. Itu diterangkan sejelas-jelas. Waqad fassala lakum ma faratna fil kitabi min syai'. Waqad fassala lakum, Allah telah terangkan ma hurrima alaikum wa harrama alaikum illa ma turibtum ilaih. Apa yang telah diarahkan kepada kamu telah Allah terangkan. Dan tak ada yang kami tinggalkan dalam kitab ini sedikit pun. Perintah, disuruh perintah, semua dah ada, yang besar yang kecil. Sebab itulah tidaknya diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah dia telah menyempurnakan risalah. Apa yang disampaikan, yang perlu disampaikan daripada Allah SWT, iaitu menyempurnakan agama. Allah SWT telah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ayat ini tujuannya pada Rasulullah SAW secara khusus, tapi ditulis juga dalam Quran, suruh baca juga depan orang ramai supaya orang tahu fungsi si Rasul tu. Wahai Rasul, ni Allah SWT kata, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik, yang diturunkan kepadamu daripada Tuhan. Maksudnya yang disampaikan tu bukan daripada diri ini, semuanya daripada Tuhan ni, Allahu Rabbul Alamin. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak lakukan, ini tidak apa? Tidak sampai kan. Fama ballagta risalah, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Apa makna dia? Disuruh tadi apa? Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Ini sebahagian ke? Ya, three quarter ke? Atau mana? Semua? Satu sikit dah boleh tak? Tak semua. Ma'un zilam ma'amaya kulu. Semua yang diturunkan kepadamu. Lepas tu kalau engkau tak buat, maka engkau tak sampaikan risalah. Walaupun dah banyak dah. Dah sampai kan? Ada satu dua je, satu zikir lagi belum sampai. Kau belum sampai kan? Ada satu jenis lagi tawassul kau belum sampai kan? Kalau engkau tak sampai kan, engkau belum sampai. Yang macam tadilah, engkau kalau tak sampai kan, siapa yang sepatutnya jadi khalifah depan kau, maka kau pun belum sampai. Tak ada, semua Allah telah, ini Rasulullah SAW telah terang. Dan Allah SWT berjanji, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memeliharamu daripada manusia. Allah Rasulullah SAW maksud. Jadi dia tidak akan diapa-apakan oleh manusia. Ialah luka-luka ke apa ke, hatta kena sihir pun, tapi tak ada sesuatu pun sampai yang akan menjejaskan apa proses dia menyampaikan risalahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk sana sibuk sini apa semuanya. Sakit pun sakit juga dia tidak. Lupa pun kadang lupa. Kena sihir pun kadang, tetapi tak akan sampai apa mencacatkan dia, menghalang dia daripada dia menyampaikan risalah. Itu beza. Itu maksum sampai dia. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu maksum daripada buat dosa, kita ikut orang nafsu, dan dia maksum daripada buat kesalahan. Nah, yang ini dalam menyampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada ayat yang disampaikan silap. Okay? Tak ada hadis yang disampaikan salah. Tak ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Banyak Allah SWT, yakni Rasulullah SAW telah sampaikan semua. Sebab agama itu tak dinamakan sempurna, melainkan semua yang diperlukan agama itu telah disampaikan. Cuma ada agama ini disampaikan secara detail. Satu persatu, wuduknya tunjukkan macam mana, solatnya tunjukkan macam mana, ya kan? Azannya tunjukkan macam mana, dan seterusnya. Tetapi ada bahagian dalam agama ini tidak disebutkan secara detail, tapi tetaplah disampaikan. Iaitu dengan perkara yang umum, dengan dalil-dalil yang umum, yang mana detail-detailnya diistinbatkan. Tahu istinbat? Diekstrakkan hukumnya daripada dalil-dalil umum. Tengok sini, tengok sana, tengok dalil-dalil ni semuanya, keluarkan hukum. Walaupun asal tak ada detail, tetapi ada hukumnya sebenarnya. Tapi untuk siapa? Untuk para ulama rasikhuna bil ilmi. Ulama tu ada yang lebih tetap lagi ilmu. Mereka tu yang nampak. Dan itu berbeza antara satu orang alim kan dengan orang alim. Tapi tidak akan wujudnya satu zaman yang mana tak ada orang tahu hukum. Mesti ada orang tahu hukum. Jadi tak mungkin satu perkara daripada agama Islam ini tidak diketahui oleh semua orang alim. Ataupun semua orang alim ijtihad semua salah. Itu tak mungkin berlaku. Sebab itu tak mungkin berlaku satu masalah dalam agama sekarang baru kita jumpa hukum dia. Oh, rupanya boleh muzriah. Contohnya sekarang baru boleh hibah rukbah, contohnya. Sedangkan tak ada ulama selama 1400 tahun yang mengatakan seperti itu. Awak seolah-olah berkata bahawa mereka semuanya tersilap. Kesian mereka tersilap. Itu kira hormat. Tersilap tu mereka sesatlah, tak jumpa yang betul. Tapi kamu yang jumpa yang benar. Mungkin begitu? Tak mungkin. Kecuali pada sesuatu masalah yang belum wujud pada zaman dulu. Ha, itu lain cerita. Tapi kalau masalah itu telah wujud pada zaman salaf, maka pasti ada ulama' di zaman itu yang menepati kebenaran. Dan itulah sampai hari kiamat sentiasa akan ada orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dalam kebenaran. Ya. Jadi ayat tadi itu Allah SWT kata manusia jangan sangka mereka akan dibiarkan dengan iman dia tu, dengan dakwaan dia telah Islam, pasti dia akan diuji. Jadi bila diuji dia, barulah ditahu siapa yang betul-betul iman ataupun tidak. Dan inilah namanya mujahadah. Dah beriman, disuruh bersungguh-sungguh. Sampai kepada akhir ayat dalam surah Al-Kahf ni, ayat yang terakhir, siapa yang jahadu fina, benar-benar berjihad jalan kami, jahadah jalan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi Allah SWT langsung tunjukkan jalan kepada mereka. Ini semua menunjukkan ada makna apa ni? Maknanya rahmat dan pemurahnya Allah SWT. Kalau kita perhatikan, kita akan sayang dengan apa? Dengan Allah SWT, kita akan suka dengan apa ni? Dengan ayat ini. Itu syarat ni kita kena mujahadah fillah. Nah, biasa jelas tafsiran ayatnya kaitannya dengan mujahadah. Kemudian firman Allah SWT berikutnya, surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka, dan sembahlah. Maksud yang diperintah ini wa'bud seorang aja. Maksud sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh beribadat, wa'bud sembah. Rabbaka Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb kita tahu maknanya adalah Tuhan yang mentarbiahkan, yang menciptakan, yang ada sifat-sifat rububiyah yang khusus, yang menciptakan, memberi rezeki, mentadbirkan, memberi petunjuk dan seterusnya. Rabbul Alamin sebenarnya Allah Tuhan sekalian alam, tapi secara khususnya Tuhan kau yang telah memelihara. Jadi sembahlah dia, wa'bud rabbaka, sampai datang kepadamu yang diyakini, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin. Apa kaitannya dengan bab mujahadah? Perintah dalam ayat ini menyembah Allah SWT. Ada tempoh tak nak sembah Allah SWT? Adakah suruh sembah sampai waktu tertentu, dah puas sembah Allah SWT dah boleh stop, ataupun disuruh sembah tanpa tempoh? Jawabnya apa? Yang betul ni tak ada, tak ada tempoh. Walaupun nampak hatta tu sampai datang kepada kepadamu keyakinan. Jadi kena tafsirkan keyakinan. Keyakinan di sini yang paling yakin, yang tak ada manusia yang akan ragu-ragu apa dia, mati. Banyak benda kat dunia ni orang boleh petikaikan lagi lah. Hatta orang kata dululah bumi ni ada kata dia lepek, ada kata dia bulat dan seterusnya. Masih banyak lagi perkara yang dipertikaikan, apa lagi dalam perkara yang lain. Nah, manusia pun, asal-usul manusia pun dulu dipertikaikan, sampai sekarang dipertikaikan. Dia mungkin spesies sendiri itu, ataupun dia daripada haiwan. Sampai sekarang masih ada lagi. Tambah pula sekejap-sekejap terjumpa dia apa tu, remains daripada tulang-tulang. Nampak macam manusia apa, purba. Rupa-rupanya babi lah ataupun gera lah dan seterusnya. Aku lihat banyak benda yang dipertikaikan, tak ada betul-betul yakin lah. Tapi ada sesuatu yang semua orang pasti yakin, dia tu mati, tak ada orang yang tak mati. Dan bila dia sampai kepada ajalnya, dia tak akan ragu-ragu lagi dia mati. Dan semua orang selepas tu yakin dia kan, dia mati. Jadi inilah tafsiran yang disepakati. Ini ijma'. Kalau kita lihat kitab ijma' dalam tafsir, tak ada ulama' mufassir melainkan mereka mengatakan makna yakin, sampai kamu yakin, sembahlah Tuhan sampai yakin, ini sampai kamu mati, hatal maut. Dan dalilnya adalah ayat dalam surah Al-Mudathir, iaitu tentang dialog antara ahlu jannah, Ashabul Yamin, ahli syurga dengan orang ahli neraka. Jadi ahli syurga ni sempat tanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang memasukkan kau di dalam neraka saqar ni? Jadi apa jawab ahli neraka? Jadi dialog ini dikisahkan kepada kita, dia pasti berlaku, kita yakin dia akan berlaku. Satu hari kita akan lihat juga, sebab dia ada dalam Quran. Dan tujuan diceritakan sekarang, perkara yang belum berlaku, yang akan berlaku ni, supaya jadi pengajaran bagi kita. Tentulah. Apa yang masukkan kamu dalam api neraka? Qalu lam naku minal musalli. Mereka jawab, kami dulu tak termasuk daripada orang-orang yang solat. Dan yang solat ni, musallin dalam plural ni, dan ada naku dekat situ, ada yang mengatakan ni kan orang tak solat jemaah. Itu pun ada petikan. Yang penting mereka tak solat terus lah. Ataupun na'am lam naku minal musallin. Dan orang yang solat dua waktu pun tak solat lah. Sebagaimana orang yang solat sebelum waktu, dia solat tak? Belum masuk waktu dah tak solat. Isyak dia dah solat dah. Tadi dia jamak maghrib ni isyak. Isyak dia tak payah solat. Zuhur dengan asar dia dah, dia dah jamak. Orang Syiah dia buat macam ni. Tak pergi dekat website Syiah HBI, awak tengok jadual waktu dia. Kita ada 5 kan jadual waktu. Orang dia berapa? Tak ada 3. Subuh satu lah. Lepas tu zuhur asar satu time lagi. Satu. Dan maghrib isyak satu time lagi. Pukul 7 lebih. Jumaat tak tahu Jumaat dia jamak dengan asar ke tidak, tak tahu pula. Nak tahu pergi check lah. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah tak ada silap di kalangan mereka. Hatta yang membolehkan jamak, mereka semua letakkan syarat. Tapi mereka kata asalnya adalah solat 5 waktu. Macam mana boleh silap dalam masalah yang sangat penting? Ini ijma. Ini adalah satu daripada agama yang sangat daruri diketahui oleh semua orang Islam. Hadis Mu'adz bin Jabal khabarkan kepada mereka kalau mereka dah masuk Islam bahawa Allah wajibkan atas mereka solat 5 waktu. Annallaha taraba alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Allah wajibkan atas mereka 5 solat setiap pagi, yakni setiap siang dan malam. Dan peristiwa Isra' Mi'raj dan sebagainya. Ala kulihat, mereka tidak solat. Orang-orang masuk dalam neraka safar. Walam naku nut'imu miskin. Dan sebab kedua lah, kami dulu tak memberi makan kepada orang-orang miskin. Dosa tak? Tak beri makan kepada orang miskin? Dosa lah. Sebab wajib. Dalam keadaan wajib, wajib. Wa kunna nakhudhu kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dulu kami mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Kita tak beriman pada hari akhirat. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dan dulu kami lalai bersama orang-orang yang mereka yang lalai ataupun orang-orang yang tak beriman. Ma'al kha'idin hatta atana al-yatim. Dan demikianlah keadaan kita sampailah datang kepada kami yatim. Orang kafir kan ni semua ahli saka. Kalau maksud yakin, maknanya yakin beriman apa semua ni, mana orang kafir nak yakin? Menyakinkan apa? Sampai mereka meninggal dunia, mereka tak taubat juga. Jadi masuklah mereka dalam api neraka saka. Jadi di situ Allah SWT sebutkan yakin, dan semua orang faham dia adalah kematian. Jadi di sini juga Allah sebutkan, sembahlah Tuhanmu sampai kamu jadi, yang sampailah datang kepadamu keyakinan, maknanya ajal. Sebab tu Rasulullah SAW tak pernah meninggalkan ibadat kepada Allah SWT. Solat dia, dia solat sampai yang akhir sekali. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW solat sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada hujah bagi orang yang dakwa dia dah sampai satu makam, satu kewalian dan sebagainya, yang mana gugurlah daripadanya kewajipan-kewajipan. Dia dah ada makrifat yang sempurna. Siapa yang dah nampak Allah SWT, dia dah tak payah nak solat. Dia dah, siapa yang dah tahu rahsia Allah SWT, dia dah tak payah nak beribadat. Semua dah halal bagi dia. Jadi itu semua pelajaran sesat dengan nas ayat ini dalam surah Al-Hajj. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ini menunjukkan mujahadah dalam beramal, terus menerus konsisten, dan juga apa? Mujahadah. Dan ada kaitan juga ayat ini dengan apabila Allah SWT fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah dengan terang-terangan bagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan mencukupkan kau daripada orang-orang yang mengejek-ejek. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan apa? Sembahlah Tuhanmu sampailah datang ke, yakin kepadamu, datang kepadamu al-maut. Jadi sebabnya apa? Bila kita nak apa ni hadapi tuhmahan ketika dakwah dan ujian ketika dakwah, maka ubatnya, penenangnya adalah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu Rasulullah SAW dalam keadaan-keadaan yang susah dan sempit, dia akan berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna bis salah, tenangkan kami, yakni azankanlah supaya kita dapat apa ni, dapat ketenangan dengan ya, dengan solat. Jadi Nabi SAW anggap solat itu sebagai penenang untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang mereka nak tenang, nak rehat daripada solat. Orang nak rehat dengan solat, orang sekarang nak rehat dari solat. Bukan bis solat, arih nabi solat, arih nak minah solat. Kalau kita amur solat, kata balik ya. Ya, waktu Rasulullah SAW dikata solat dan beberapa perkara lain termasuk daripada penyejuk mata ku. Ala kulihat, jadi itu satu lagi ayat berkaitan dengan al-mujahadah. Jadi insyaAllah kita akan sambung selepas solat. Selepas ini bab mujahadah, sungguh-sungguh dalam beramal. Setelah kita uraikan dua ayat daripada ayat-ayat di bawah ini, itu ayat dalam surah Al-Ankabut dan juga ayat yang memerintahkan agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus sampailah meninggal dunia. Kemudian Allah telah berfirman, ini ayat yang ketiga, sebutlah nama Tuhanmu, wadkur isma rabbika, watabattal ilaihi, dan beribadahlah kepadanya, tabtilah, dengan penuh ketekunan. Ayat yang ke-8 daripada surah Al-Muzammil. Jadi ini sekali lagi adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutlah nama Tuhanmu, wadhkur isma rabbika. Jadi ini perintah untuk berzikir, kemudian beribadahlah kepadanya, watabattal ilaihi. Tabattul yakni sungguh-sungguh dalam beribadah. Asalnya adalah al-ibadah, tabattul. Dan seorang yang kuat beribadah dinamakan al-batul. Kemudian tabtila, jadi bukan sebarang ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan sebenar-benar ibadat, yakni dengan penuh ketekunan. Jadi dari sini jelas kesesuaiannya dengan al-mujahadah. Bukan sahaja setakat beribadat, tapi bersungguh-sungguh dalam beribadat. Dan ayat ini dalam surah Al-Muzammil, yang artinya yang diselubungi ataupun yang diselimut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat wahyu yang pertama kepada Allah SWT di Gua Hira. Jadi Allah SWT merintahkan beliau untuk mendirikan solat malam. Yani qumil laila illa qalila ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, dirikanlah malam itu melainkan sedikit, nisfahu aw yanqus minhu qalila, separuh malam tu ataupun kurangkan daripadanya sedikit, aw zid alai ataupun tambah lagi, waratil qur'ana tartila, dan tartilkanlah al-Quran secara benar, yakni baca Al-Quran secara perlahan-lahan. Dan jelas dia atau zahirnya adalah ketika di dalam solat malam, dinamakan sebagai solat tahajud ataupun qiyamul lail. Dan ayat ni turun dalam era Makkah, belum lagi diwajibkan solat 5 waktu. Dia yang ada hanyalah solat 2 rakaat pada waktu siang dan 2 rakaat waktu petang. Kemudian yang selain daripada itu adalah solat malam yang disunatkan. Ada yang mengatakan pada awalnya dia diwajibkan ataupun dia diwajibkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus. Kemudian akhir di dalam surah Al-Muzammil tu ada memerintahkan untuk membaca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minhu, dan bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Yang ini dalam apa? Dalam solat fardu atau solat malam? Dalam solat malam. Jadi maksud di sini bukanlah setakat baca Al-Fatihah saja sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang yang berdalilkan bacaan Fatihah itu daripada ayat ini. Faqra'u ma tayassara minhu, ada mengatakan boleh membaca sembarang surah, apa saja yang mudah. Sebenarnya tidak begitu. Ayat ini berkaitan dengan solat malam yang mudah daripada kamu. Yang ini selepas, mudah untuk kamu selepas Al-Fatihah. Yang ini surah-surah lain digalakkan untuk mendirikan malam dengan membaca Al-Quran. Tapi ambillah ya, yang mudah, Allah tak bebankan ya, yang panjang-panjang sangat pun. Alakulihal, ayat ini juga menjelaskan tentang kepentingan dan mujahadah. Ayat ini dan sebelumnya, walaupun zahirnya perintah ditujukan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebab asbab nuzulnya, sebab turun ayat, tapi faedah hukum yang diambil daripada ayat ini juga untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya seluruhnya. Baik, apa saja kita ada faedah, apa saja asalnya yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan kepada umatnya, melainkan yang ada dalil sebaliknya. Jadi asalnya apa yang diperintahkan kepada Rasulullah, apa yang dilarang atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia juga adalah perintah dan larangan untuk umatnya. Dan kenapa demikian? Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin ketua orang-orang Islam. Perintahnya terkadang kepada semua, terkadang kepada umat, terkadang kepada rasul. Dan bagaimana kita dapati bahawa satu perintah itu ditujukan kepada ketua, maksudnya adalah disampaikan kepada umat. Begitu juga dalam hal ini, melainkan terdapat dalil-dalil qarinah yang menunjukkan bahawa hal itu bukan untuk Rasulullah SAW sendiri. Setelah kita bahaskan sebelum ini kaedah, mengambil faedah daripada perintah-perintah Al-Quran. Nah, jadi kita juga disuruh at-tabattul, beribadat dengan penuh ketekunan. Kemudian ayat yang berikutnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarrah, mengerjakan kebaikan sebesar zarrah. Ada tu kebaikan sebesar zarrah? Baik apa tu zarrah? Ramai yang mentafsirkan, kita buka kitab, mengatakan zarrah tu adalah atom. Dan atom tu ada apa? Nukleus, ada proton, ada elektron dan neutron dan seterusnya. Itu kata mereka zarrah. Jadi adakah ilmu tentang atom itu pada zaman turunnya Al-Quranul Karim? Ada. Rasulullah alam tahu ke tu? Sahabat-sahabat tahu. Lama lepas tu baru juga, kalau mungkin 100 tahun ke tak tahu bila lah, baru dikaji oleh saintis. Naam. Jadi mungkin ke sesuatu yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab, Allah SWT berkata-kata dengan sesuatu yang tidak difahami oleh orang Arab? Jawabnya mustahil. Quran untuk apa? First kali yang sepatutnya faham adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik, jadi apa makna zarah dari sudut bahasa? Daripada sudut bahasa, kita buka kamus. Zarah ada dalam bahasa Arab daripada dulu. Maknanya adalah satu serangga yang sangat kecil, seperti semut yang sangat kecil. Bukan sembarang semut pun. Semut biasa namlah, tapi kalau kecil lagi namanya zarrah. Itu biasa macam semut yang ada dekat buahan, buah kurma ke, macam semut ke, macam itu namanya zarrah. Sangat kecil. Jadi binatang, serangga. Jadi Rasulullah SWT berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin." Siapa sahaja, faman, yakni umum, ini semua antara sirah al-umum. Yang ini lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada hukum umum. Faman. Faman ya'mal. Siapa yang mengerjakan, yang mengamalkan. Jadi tak kira dia orang kaya ke, orang miskin. Tak kira dia orang apa, orang Arab ke, orang bukan Arab. Tak kira siapa juga, orang tua, orang kecil, orang perempuan ataupun orang lelaki, yang merdeka ataupun hamba, apa juga awak boleh. Sebab main siapa juga. Yang penting kalau dia mengerjakan kebaikan, mitqala dzarratin, seberat zarrah. Mitqal yakni berat. Daripada taqil, taqil tu maknanya berat. Mitqal adalah seberat. Nah. Tapi dalam unit tertentu, mitqal tu khusus untuk timbangan emas. Jadi mitqal yang zakat tu kan, kan? Sok tu. Itu ada khusus pula 85 gram mitqal. Mitqal emas tu ada unit yang diketahui zaman dulu. Nah. Jadi sebesar atau seberat zarah, berapalah berat semut kecil itu? Nak pakai apa nak timbang? Bukan atom lah, atom memang tak nampak lagi. Nah, sebesar zarah sekali pun hampir tak ada, tak boleh ditimbang beratnya. Pasti dia tetap akan melihatnya. Yarahu. Yarahu jawapan bagi syarat tadi. Siapa yang mengerjakan amalan, pasti dia akan melihat ni. Jadi melihat asalnya, melihat dengan apa? Melihat dengan apa kat sini? Dengan mata tu satu. Baik. Dan lihat di mana? Di dunia ke? Di akhirat. Itu juga permasalahan dalam tafsir ayat ini. Ya Rabu, dia lihat amalannya kat mana? Hu tu balik kepada amalan. Jadi kalau di dunia dia lihat tak? Jauhnya lihatlah. Dia buat tangan, tak lihat. Nah, dia solat tadi, dia lihat tak dia solat? Dia lihat. Dia baca Quran tadi, dia lihatlah. Dia sedekah sedikit tadi, dia tentu tahu. Dia lihatlah, dia tahu. Tapi itu tak ada apa-apa lah. Yang rahu dekat dunia tak ada hal. Bahkan orang lain pun boleh lihat apa yang dia amal, walaupun sebesar zarah. Waktu dalam surah At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, beramallah kamu, maka Allah akan melihatnya. Fasayarahullahu amalakum, akan melihat amalan kamu. Dan Rasulnya akan melihat amalan kamu. Bahkan Al-Mu'minun juga akan melihat amalan kamu. Tapi hari kiamat Allah SWT akan apa? Akan balas. Kalau yang baik, kita balas baik. Cuma jangan sampai kita sekarang ni kata apa juga yang kita buat, Allah lihat, Rasul lihat, orang beriman melihat. Antara tiga ni ada yang tak betul. Mana yang tak betul? Yang tengah-tengah tu. Allah melihat, tentu orang beriman bolehlah melihat kalau memang awak buat satu amalan tu depan orang ramai. Tapi Rasulullah SAW melihat, sekarang ini ada masalah. Ada yang tersilap dalam hal ini. Ada kemarin ada yang screen saver punya tu, aku lilai jalan gitulah. Soalalah apa ni, bila dia tengah buat kerja depan komputer tu kan, nak ingatkan dia lah apa yang dia amalkan tu Allah lihat. Okey lah, orang beriman yang nampak, nampak lah dari kamera tu. Tapi Rasulullah Allah nampak tu, itu satu kidah yang bersalahan. Itu hanya pada zaman apa? Zaman turun ayat itu turun, ataupun pada zaman Rasulullah SAW. Jadi yang hanya melihat amalan kita biasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu di dunia. Kemudian di akhirat yang dimaksudkan dalam ayat ini, dia pasti akan melihat amalannya di hari kiamat. Betul ke tak betul? Dia melihat apanya? Ada yang mengatakan dia tak melihat amalannya. Yang dia lihat cuma apa? Balasan terhadap amalan. Macam betul juga. Dia lihat balasan terhadap amalan. Dia akan dapat, dia akan lihat surganya, dia akan lihat pahalanya. Adapun amalannya dia tak lihat. Kita katakan, kenapa awak nafi kan? Dia melihat amalan dia. Apa mustahilnya dia lihat amalannya yang dia buat kat dunia tadi? Dia solat, dia lihat nanti kat hari kiamat. Mustahil kan? Tadi kalau ada kamera kat sini, nampak, boleh take lagi. Lagi 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun mesti boleh lihat. Allah SWT pasti akan boleh menunjukkan amalan seorang itu di hari kiamat. Itulah yang benar. Jadi dia tetap, pendidik akan melihat. Ayat ini tak menafikan bahawa dia akan melihat balasan pahalanya. Bahkan dia juga akan dapat melihat amalannya. Jadi jangan kita lekehkan amalan walaupun nampak kecil pada kita. Alah ni sikit aja, alah tu itu je. Ini kata-kata baik, kan kata baik sedikit, makruf sedikit je pun sebenarnya dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sentiasa, tidak akan menyia-nyiakan amalan yang saliman, amila amalan. Allah tidak menyia-nyiakan la yudhi'u ajra man, tidak menyia-nyiakan pahala orang yang yang mengamalkan amalan walaupun yang walaupun sedikit. Baik. Jadi ini sebenarnya digalakkan untuk seorang itu beramal, dan bukan sekadar beramal, beramal semuanya, yang besar buat, yang kecil pun buat. Jadi ini ada makna al-mujahadah, mujahadah dalam amalan. Dan betulah lepas itu Allah SWT terangkan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa yang beramal seberat zarah, satu keburukan pun, kejahatan sikit macam mana pun, yarahu, tetap dia akan melihatnya, dapat balasan. Nah, ini semua bila ni? Lepas zalzalah itulah, lepas akan berguncangnya bumi ini, dan binasa bumi ini akan digantikan dengan bumi yang yang lain. Jadi bermujahadah. Ayat yang berikutnya, aqimu sholata wa atu zakata wa qaddimu li anfusikum min khairin, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu. Apa saja kebaikan yang kamu buat untuk dirimu. Wama tuqaddimu li anfusikum, apa saja yang kamu buat. Tuqaddimu maknanya sembahkan ataupun kedepan kan, itu namanya takdim. Dan kita setiap apa ni berikan sesuatu amalan, sembahkan satu hadiah kepada seseorang tu, kita letakkan ke depan dia. Jadi itu makna tu ditaruhkan kat sini. Apa juga kebaikan yang kamu letakkan di depan kamu, maksudnya kita buat amalan, tapi hakikatnya amalan yang kita buat itu kita seolah letakkan satunya pahala antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuqaddimu li anfusikum, tapi Allah SWT terangkan untuk diri kamu, kebaikan untuk diri kita. Walaupun amalan tu kita lakukan sebab Allah SWT perintahkan, tapi Allah SWT tidak sedikit pun dapat apa-apa manfaat dengan ibadat yang kita lakukan. Tak ada, tak ada sikit pun dia berguna untuk Allah SWT. Tapi semuanya balik kepada apa? Kepada maslahat, manfaat hamba itu sendiri. Itu maknanya. Apa juga kebaikan, yang ini amalan kebaikan yang kamu sembahkan, perbuatkan untuk dirimu, tajiduhu, kamu pasti, itu jawapannya. Sebab tu dia tak ada nun kat belakang. Tajiduhu, kamu akan jumpanya, kamu akan dapatinya. Ini amalan itu, iaitu balasannya lah. Indallah, di sisi Allah. Di sini disebutkan kat mana nak dapat pahalanya, kat mana nak nak collect pahalanya, di sisi Allah SWT. Bukan pakai jaru je, jaru macam tak ada apa-apa, tak tahu masuk. Tapi dia sendiri kasih, Allah SWT lah diberikan langsung kepada hamba. Jadi ini ada makna apa? Ikram, yakni pemurahnya dan rahmatnya, sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah galakan sebenarnya untuk kita beramal salih apa juga. Tajiduhu indallahi huwa khairan, dia lebih baik. Nak kata huwa khairun, lebih baik, tapi dia khairan. Masa nak gunakan dengan yang tadi, itu ada permasalahan ma'umnya kat situ. Khairan wa a'zama ajra, dan lebih besar pahala. Yani daripada apa? Daripada yang kita lakukan. Apa juga kita lakukan yang kecil, semuanya kita dapat lebih baik dan lebih besar pahala. Tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa juga dalam dalam syurga tu lebih besar daripada apa juga nikmat dalam dalam dunia ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minat dunya wa ma fiha, adalah sebesar cabuknya seseorang itu, besarnya cabuk tempat seseorang itu di syurga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cabuk kecil aja, macam tali pinggang kecil, itu je saiz dia tu, kat dalam syurga lagi baik daripada seluruh seluruh dunia, bukan ucurut je tempat yang mahal-mahal. Baik, bukan rumah awak yang dah mahal sekarang, tidak, dia lagi berharga daripada seluruh dunia, bukan Hawaii saja dan semua-semuanya sekali, daripada dunia dan segala isinya. Jadi mana nak bandingkan nikmat di syurga dengan apa, nikmat di dunia. Nikmat di dunia macam mana hebat pun, dia tidak bersifat berkekalan, dia bersifat sementara. Adapun syurga, dia berkekalan. Khairul abqa, itu saja dah dapat kita bezakan antara nikmat di syurga dan nikmat apa juga di atas dunia ini. Jadi wa khairan wa a'zama ajra. Jadi ini surah Al-Muzammil. Kan awal tadi disuruh apa? Solat malam, disuruh tabattal ilaihi tabtila, ibadat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan. Akhir sekali Allah SWT kata, apa juga dirikan solat, keluarkan zakat, apa juga kamu sembahkan daripada kebaikan untuk diri kamu, kamu akan dapat pahalanya di sisi Allah, lebih baik, lebih besar pahalanya. Jadi perintah untuk, atau galakkan untuk bermujahadah. Sebenarnya ada sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Rasulullah SAW bersabda, untuk masuk syurga ini buatlah amalan-amalan solat yang apa semuanya, kemudian dengan sedikit daripada duljah. Sedikit daripada duljah, yakni sedikit daripada penjaga malam. Sedikit. Jadikan ini sebagai pembantu kamu untuk masuk masuk syurga. Maksud kat sini adalah kena bangun apa? Kena bangun solat malam. Hadis dalam awal-awal Sahih Bukhari dalam surah dalam babul iman, kitabul iman juga tak silap, ada hadis seperti itu. Menunjukkan bahawa antara sifat orang-orang saleh, antara sifat ahli syurga, dia pasti nak apa, nak lebih lah, dia tambah daripada setakat amalan amalan biasa. Itu membuktikan dia apa ni, dia jujur dalam imannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya qiyamul lail solat malam tu pada seorang itu tak dapat dinafikan. Dia akan memelihara seorang itu dunia, dia punya kesan sampai waktu siang sekali. Jaranglah. Dia macam puasa. Orang puasa dia akan dapat memelihara seorang itu waktu siang. Nah, dan juga kadang-kadang sampai malam. Nah. Tengok aja dalam bulan Ramadan, banyak orang macam malaikat. Nah. Semua tinggal, TV tak ada, radio tak ada. Apa khabar pun amalan nak baca, betul tak? Nah, tapi bila dengan kebaikan, syok aja dengan, walaupun benda sama juga, walaupun apa juga, dia dengan sedap. Nah. Hati bersih. Kesan dia tu. Dan solat malam tu, wah, kesan dia lagi banyak. Nah. Baik. Jadi sedikit pun jadi. Kita tidak dipaksa, diwajibkan yang yang banyak-banyak, digalakkan pada waktu-waktu tertentu, menunjukkan kita ni memang lemah. Allah SWT tahu kita ni diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan ciptakan manusia insan itu dalam keadaan lemah. Sebab itulah ada hari-hari yang dilebihkan daripada hari-hari yang lain. Istimewa kan dengan ibadat waktu ini, puasa hari ini, puasa dia sama juga, waktu dia, time dia sama, 12 jam ke apa. Tapi pahalanya hapuskan dosa 1 tahun. Solat malam pada malam-malam seperti ini, pahalanya seperti 1000 bulan contohnya kan, eh? Dan seterusnya. Sebab apa? Kita, Allah SWT tahu tak ramai yang dapat apa ni lakukan amalan yang banyak. Tetapi dengan sedikit itu kita kita kejarlah offer, tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak kalau kita sekarang duit tak banyak, bajet. Semua benda bajet. Nah. Kita nak beli barang, kita tahu nanti datang satu time barang tu akan apa ni, kita bayar sedikit kita dapat banyak. Dengan hadiah lagi lah, gift-gift dan seterusnya kan, eh? Kita akan apa ni, akan kejar waktu-waktu special tu, tawaran tersebut. Itu kat dunia kan ada. Nah. Begitu juga apa ni, perniagaan kita dengan apa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu tetapkan beberapa waktu, musim-musim al-khair yang ada dilipat gandakan pahala. Jadi seorang yang bijak tak akan melepaskan peluang untuk mengejar fadilat tersebut. Ini tidak dicela. Tak boleh orang kata alah dia ni kejar pahala je. Memanglah kejar pahala. Seorang hamba, apa lagi yang dia nak? Dia cari pahala. Sebab pada pahala tu adanya keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cari, dia kumpulkan. Ya. Dan kalau boleh, kemudian lepas itu kita katakan, dia kalau dah timbul sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Allah, rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tambahkan dengan ibadat-ibadat yang lain yang sunat. Itu yang dinamakan al-mujahadah. Dan datang lepas ini hadis tentang sifatnya orang yang menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat segala yang wajib difardukan Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu dia apa? Dia tambah lagi dengan ibadat-ibadat an-nawafil. Ya. Allah berfirman, ini adalah ayat yang terakhir dalam bab ini. Kebaikan apa saja yang kamu belajarkan, wama tunfiqu min khairin atau wama taf'alu min khairin, dua-dua je, wama tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi walaupun sedikit, walaupun kita tidak rasakan, tetapi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan. Allah tak sebutkan Allah nak berikan pahala. Allah tak sebutkan Allah nak berikan pahala daripada sisinya lagi ataupun lebih banyak pahala. Tak sebutkan macam ayat tadi. Tapi terkadang macam gini punya jawapan, macam gini punya ayat lebih mendalam kesannya daripada ayat yang jelaskan pahala ni begitu gini gini gini. Sebab apa? Well, Allah SWT sebutkan nama yang baik, Asmaul Husna dan sifatnya, yang akan membawa kepada apa, seorang tu mentadabur kan daripada sifat tersebut, apa dia ganjaran daripada amal tertentu itu. Jadi wama taf'alu min khairin wa tunfiqu min khairin ya'lamu Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi kalau Allah mengetahui apa juga yang kita amalkan, kemudian Allah SWT akan apa? Akan balas. Tak mungkin seorang tu boleh balas sesuatu yang amalan seorang tu kalau dia tak tahu apa yang orang tu buat. Kalau kat tempat kerja, ya kan? Okay. Boleh ke bos tu kata dia dah balas betul-betul? Dia tak tahu apa yang kita buat. Jadi mesti nak kena buat perjanjian. Kau mesti buat gini, buat gini, gini. Kau pukul sekian-sekian kau buat ni. Ataupun kau punya duties gini-gini. Tak lah. Jadi dia tengok, dia check. Kalau dia tak check macam mana nak tahu? Macam nak kasih gaji, nak kasih bonus dan sebagainya. Jadi mesti nak kena tahu tentang amal tertentu. Sebab kalau tak, orang tu boleh kata, eh aku dah buat banyak, kau kasih aku gaji sama juga dengan orang, atau kau tak kasih. Orang boleh? Boleh ngadu ke? Jadi di sini Allah SWT elakkan apa-apa usaha ataupun percubaan untuk claim lebih daripada Allah SWT. Apa juga kamu belanjakan, apa juga kamu kerjakan, ya'lamu Allah. Allah SWT mengetahui. Bahkan Allah SWT menulisnya, disuruhnya malaikat untuk menulis hari kiamat akan dibaca kan lembaran amalan-amalan kita. Dia tak ada orang boleh claim, eh ada lagi satu amalan ni, ada lagi satu, ada lagi tertinggal, ada lagi tak ada, ni semua dah tunjuk. Itu hikmahnya. Walaupun tak perlu sebenarnya, Allah SWT Maha adil, ada lagi yang lebih adil daripada Allah SWT? Tak ada. Dan apa gunanya Allah SWT menganiaya kita? Apa faedah? Kalau bos kita adalah juga pasal apa, aku bayar rugi je, aku kena bayar kau lebih, take overtime, tak kena bayar lagi, tentang aku tak buat kerja dan sebagainya. Allah SWT Maha luas kurnianya. Jadi tidak perlu dia apa ni menzalimi hambanya. Itu dia sebenarnya. Tetapi Allah SWT letakkan, tegakkan keadilan. Sebab tu dinamakan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Antara maknanya selain dibangkitkan manusia daripada matinya dan dibangkitkan, didirikan di hadapan Allah SWT untuk perhitungan, dia juga adalah Yaumul Yaqumul Ashhad. Pada hari itu didirikan saksi-saksi, banyak saksi. Antaranya lembaran malaikat jadi saksi, dan juga anggota badan kita kan menjadi saksi. Lidah tu yang akan digunci, tapi tangan akan cakap, kaki akan berkata-kata, bahkan kulit pun, julur duhum pun akan kulit pun cakap. Semua nak tegakkan apa? Keadilan. Ya wa yaqumul ashhad. Jadi Allah mengetahui, pasti Allah SWT akan membalaskan dengan setimpal, dengan secukupnya. Ini juga galakan untuk bermujahadah sungguh-sungguh dalam beramal. Jadi maksud bersungguh-sungguh, jadi lagi sekali mujahadah ni, amalan tu mungkin susah. Dia ada dua lah. Satu benda tu senang, amalan tu senang. Kalau kita katakan kalau amalan tu senang, macam mana mujahadah ni? Kalau amalan itu mudah, buatlah. Tu kalau yang jenis sekali lah, datang sekali, orang miskin datang, sikit je, kita mengambil duit, kasih lah. Tapi kalau dia adalah amalan yang berulang-ulang, benda sikit, kita konsisten, kita lakukan. Itu juga satu bentuk mujahadah. Satu lagi, amalan itu besar. Walaupun sekali-sekala, walaupun semua hidup macam dalam haji, jadi kita mujahadah. Susah pun kita buat juga. Kalau orang-orang pun kita buat. Yang wajib kita buat juga. Yang sunat juga kita usahakan buat. Dengan syarat, apa dia dalam bab haji ni? Jangan sampai kita ananya diri kita sendiri atau kita ananya orang lain semata-mata nak dapatkan yang sunat. Tawaf tu dah wajib, dah bagus lah. Tapi lagi bagus, lagi dekat dengan apa? Dengan Kaabah, betul tak? Dan lagi bagus, setiap kali pusingan dapat apa? Cium Hajar Aswad tu lagi best lagi. Wah, ni Rasulullah SAW cium Hajar Aswad, adikku nak ambil yang afdal. Awak pe badan satu macam ni besar. Betul? Awak kalau masuk kat situ, awak pasti akan dapat pejabat. Mungkinlah, mungkinlah besar. Tapi dalam waktu yang sama, banyak orang akan apa ni? Terpekik pekau. Kena hempak dengan awak. Apa faedahnya kita menganiaya orang? Ya tidak? Ataupun awak badannya kecil je, awak nak pergi kat dalam, kalau dapat pun garanti awak dah kena nyak dulu dah. Buat apa? Sebab tu kata lah mak, sekarang kita ada dua fadilat. Ini antara mufadalah. Dalam waktu-waktu tertentu kita kena buat muazanah, pertimbangan mana satu amalan nak buat dulu. Ini nama syekhul awlawiyat lah juga. Tawaf, ya kan? Fadilat ada pada dekat dengan Kaabah. Lagi dekat, lagi bagus. Kalau tak ada apa-apa yang ta'arud, yang bercanggah dengan fadilat ni, memang orang semua akan pergi ke tempat, disuruh semua ni. Tapi kita ada lagi satu fadilat lain. Apa dia? Untuk tidak menganiaya orang dan menganiaya diri sendiri, dan aku kan dalam keadaan tenang. Itu juga dituntut. Tawaf ni adalah zikrullah ta'ala. Jadi antara dua perkara ini, mana lebih kuat? Di sini jelas yang lebih kuat adalah apa? Untuk tidak menganiaya orang. Itu lebih besar daripada nak mendapatkan fadilat dekat dengan Kaabah. Lepas tawaf pula, nanti nak solat rakaat dua rakaat tawaf, ya kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim tu tempat solat musalla. Apa maknanya jadikan tempat solat? Adakah maknanya buat bangunan untuk solat? Tidak. Bukan tapak kaki tu awak buat bangunan buat solat. Belakang tapak kaki tu awak solat kat situ. Itu makna dia. Dan itu satu mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah kekalkan tapak kaki siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam di atas batu Kaabah. Di atas batu apa tu? Batu Kaabah. Asalnya batu itu, tapak kaki itu atas batu tu, batu tu melekat dekat Kaabah. Dan kata ulama, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam nak taruh letakkan batu, nak susun-susun batu ke atas, bila tinggi tak sampai, batu tu naik. Nabi Ibrahim AS pijak ke atas batu tersebut. Jadi batu tu tempat dipijak, ada sampai berbekas. Itu yang namakan makam Ibrahim AS. Faham ni? Dikekal sampai sekarang. Itu satu perkara yang tidak boleh dinafikan. Tapi apa yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang Islam dah ramai. Jadi satu hari dia pun pergi buat haji. Orang semua lepas tawaf merebut-rebut nak solat belakang makam Ibrahim. Cuba bayangkan, betul-betul depan Kaabah, orang nak tawaf macam mana? Bukan ada traffic light. Nak tunggu. Habis orang nak tunggu dia semayang. Orang buat satu je stop. Dung-dung kita kat sini TIE je. Satu slow down sikit je habis. 5 biji kereta langgar. Yang untung siapa? Yang tukang tow tu untung. Tak ada, tunggu je. Red emas tu. Ini orang Tak tahu sekali kena stop. Duduk semua kena tunggu sampai dia solat. Tu kalau dia ke daily pula solat, bila nak habis? Ni orang tengah ramai, tengah sikit tak apalah kan. Jadi Umar bin Khattab ijtihad, dia pindahkan batu itu jauh daripada apa ni, dia pindahkan ke depan lagi, yani ke belakang lah maksudnya, daripada tempat asalnya. Jadi supaya bila orang sampai kat situ boleh jalan terus. Orang nak solat belakang apa, belakang makam Ibrahim tu, dia tak mengganggu orang lalu-lalang untuk tawaf. Tak, tempat dia sekarang ni tak berubah. Tak ada orang pula nak tambah belakang lagi pula. Nah, tapi zaman sekarang ni, awak pergilah Ramadan ataupun haji musim-musim tertentu, kat situ pun dah start orang apa ni, orang tawaf. Sekarang dah ada bentuk macam mas batu tu kan. Itu cantik je. Asalnya batu gitu je. Kenapa dia buat macam itu dengan pagar-pagar? Kalau dia tak buat gitu, habis hilang tu tapak kaki tu, habis dia buat berkatnya. Sedangkan gitu saja orang semua dah datang cium takungkan anak dia semuanya, habis berkat. Padahal bukan dia sapu tapak kaki tu pun. Kalau lah ada berkat pun tapak kaki, dia sapu apa? Cermin tu baru buat zaman Saudi, baru buat ni tak ada. Nah, itu yang betul dalam bab tapak kaki . Tapi tapak kaki Rasulullah SAW tak ada lah, kita jumpa dah 1400 tahun. Tapi adalah dalam suatu khabar orang cari, jumpa tapak kaki kat mana? Masjid kat Damsyik kan, dekat Syria. Katanya ada seorang wali mimpi apa? Mimpi nampak apa ni, binatang ke burung, rupanya sibuk-sibuk berkerumun. Lepas tu dia pergi cek, rupanya dia nampak tapak kaki Rasulullah SAW. Jadi orang pun sibuk datang kat tempat tu ambil berkat, tak tahu ada bawa air ke apa semua ni. Kau soal apa? Orang yang penat-penat lelah naik bas jauh-jauh pun sanggup. Dah sampai kat itu, katanya badan yang lemah, kaki lemah dah jadi segar. Nampak orang kalau buat ambil berkat, semuanya rajin. Tapi bila sunnah Rasulullah SAW dalam manasik yang dia buat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina dan sebagainya, habis orang semua ambil excuse je, skip je. Padahal sebesar-besar berkat, kalau betul-betul ambil berkat, sebesar-besar berkat ni adalah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Macam Quran ni, adakah ambil berkat dengan Quran, awak hari-hari sapu muka awak dengan satu page, besok satu page, besok satu page sapu? Ayah, habis runyuk sama Quran. Satu bulan kena tukar. Adakah macam tu? Ataupun satu hari 2-3 page juga dia lagi teruk. Gitu ke ambil berkat dengan Quran? Ataupun baca Quran, apa berkat bila kita baca Quran? Pahala ni satu hal. Malaikat turun, dapat pahala, dapat rahmat, dapat sakinah. Amalkan, belajar, amalkan. Itulah berkat. Kitabun anzalna wa ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada mubarakun, yang diberkahi. Betul, Quran dia berkat, tak ada orang boleh nafikan. Katalah kata mubarakun liyadabbaru ayatihi, supaya kamu mentadabburkan ayat-ayatnya. Bukan satu ayat, ayat-ayat semua. Waliyadzakkara ulul albab, supaya orang-orang yang berakal memikir-mikirkannya. Nampak? Itulah keberkahan Al-Quran. Itu Al-Quran. Baik. Gitu juga keberkahan Rasulullah SAW. Macam mana? Amalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau dalam solat, berkat, nak dapat berkat waktu solatnya ni, solat ikut Rasulullah SAW. Solat daripada mula sebelum solat, syarat solat, sampai habis solat sekali, baru dapat berkat. Orang tak tahu bahawa nak ambil berkat ni all the time, mana-mana boleh. Ya tak? Bukan mesti dengan badan Rasulullah, dengan rambut Rasulullah, dengan selipar Rasulullah, sarban Rasulullah dan sebagainya, dengan kubur. Mana pula macam tu? Utama-utama barakah tabarruk adalah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil ni janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang kata ada tu sekarang janggut tu guna ni. Dia sendiri janggut pun tak ada. Macam mana dia berkat? Tampal dulu janggut tu. pelik kita. Tak habis-habis nak ambil berkat, sedangkan asal dia orang Islam itu berkat dia adalah pada apa? Pada mengikut sunnah Rasulullah SAW. In tuti'u tuti'u tahtadu. Kalau kamu mentaatinya, kamu akan dapat hidayat, akan berjaya dalam ayat lain turhamun, kamu akan dirahmati. Banyak ayat macam tu. Jadi kalau dalam haji pula, cuba bayangkan Rasulullah SAW pada hari ini, pada saat ini Nabi SAW ada dekat sini. Kalau Nabi berkat, awak pun mesti, kalau usah kan, ada dekat sini pada waktu ini. Nabi SAW dekat sini hari ini dekat Mina. Kita kat Mina, jangan pergi tempat lain. Bukan pergi Al-Jiziyah ke bagaimana. Kalau dekat sini dia berada, Muzdalifah, dekat sini dia, dan seterusnya. Itu yang harus kita usahakan. Tapi kalau ada keadaan yang mendatang, kesusahan yang menimpa dan sebagainya, darurat, aku ketika itu bolehlah kita ambil rukhsah yang disebutkan mengikut syarat-syaratnya oleh para ulama. Nah. Baik. Kalau kita dah agak mana? Tak mungkin kita dah habis selesaikan ayat-ayat. Ayat ini lah. Ada apa-apa soalan? InsyaAllah di hadis ini kita akan baca selepas kepada teman yang akan datang. Semoga apa yang kita dengar, kita baca bermanfaat untuk kita, jadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amalan yang soleh dan memberatkan timbangan hasanah kita dari kiamat kelak. Qul qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilayhi wa astaghfirukum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alaykum.